Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, ikhwati fillah, para jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa Niaga TV, Rabbani TV, Kans Media Sunnah TV, Uthman TV, Surabaya Mengaji, Hijrah TV, Al-Fawaid, Baitul Ilmi, dan mungkin TV-TV lain yang tidak disebut, selamat bergabung. Juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah dalam memahami tauhid. Kita sudah menjelaskan 3 kaidah. Kita ulang sebentar. Kaidah pertama adalah bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur seluruh alam jagat raya ini, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Tapi dengan keyakinan itu tidak menjadikan mereka menjadi seorang muslim. Hanya meyakini ada Allah, hanya meyakini Allah pencipta alam jagat raya ini, belum tentu mereka otomatis muslim. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu pun demikian. Allah menyatakan, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijal hayya minal mayyit wa yukhrijal mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanyakan oleh Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi, yang memberikan pendengaran dan penglihatan, yang mematikan dan yang menghidupkan, yang mengatur seluruh urusan? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Yakin Allah pencipta, penguasa, tapi tidak mau menyembah hanya kepada Allah. Menyembah Allah, iya, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Diperangi. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, mereka ketika ditanya, kenapa menyembah patung? Kata mereka, kita bukan menyembah patung. Kita menyembah Allah. Tapi patung ini perantara agar bisa mendekatkan kita kepada Allah lebih dekat lagi. Patung ini adalah perwujudan orang soleh. Namanya Lata dan Uzza. Itu nama-nama orang soleh zaman baheula. Setelah mati dibuat patungnya, disembah. Kata mereka, agar orang soleh ini nanti bisa lapor ke Allah, membantu kita, memberi syafaat kepada kita. Gitu ta. Nah, yang seperti ini yang disebut musyrik. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ketika ditanya, mereka menjawab, kita tidak menyembah patung ini kecuali agar bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu hakikat orang musyrik zaman baheula begitu. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, Nabi SAW diutus ke sebuah lingkungan, ke sebuah kota atau negara yang agamanya bermacam-macam. Ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah beberapa nabi seperti Nabi Isa, Nabi Uzair disembah. Ada yang menyembah pohon, batu, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah kuburan, ada juga yang menyembah roh-roh yang sudah mati. Macam-macam saat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibeda-bedakan. Sama itu musyrik karena menyembah kepada selain Allah, walaupun yang disembahnya makhluk soleh seperti para malaikat, seperti para nabi. Sehebat apapun, sesoleh apapun makhluk, boleh disembah? Tidak boleh. Boleh kita berdoa ke mereka? Enggak boleh. Boleh beribadah? Enggak boleh. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Isa pun nanti oleh Allah ditanya, seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Ma'idah 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Isa, apakah dulu waktu kamu di dunia berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan? Kamu nyuruh enggak? Qal menjawab Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa bihaq, ma laisa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa yang tidak layak aku katakan. Jadi Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Tapi kenyataannya disembah apa tidak? Ya, dibuat patung. Patungnya juga mengenaskan ya, hampir telanjang, disalib, disembah-sembah. Ibunya juga begitu. Nabi Isa berlepas diri. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau dulu aku mengatakan demikian, pasti engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada diriku, dalam diriku. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau Maha mengetahui hal yang gaib. Jadi Nabi Isa apa? Ingkar. Enggak, saya enggak pernah nyuruh. Nah, jadi itu kaidah yang ketiga. Nah, sekarang masuki kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah keempat. Ini baru menyampaikan secara global terlebih dahulu. Belum dirinci secara detail dari setiap kaidah ini. Nanti ada penjelasan yang lebih detail. Sekarang global dulu. Kaidah yang keempat dalam memahami tauhid adalah anna musyriki zamanina, coba bayangkan. Aghladu syirkan minal awwalin. Karena al-awwalin yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fil shiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha wasyiddah. Orang musyrik zaman kiwari, zaman sekarang, zaman ayeuna, itu lebih musyrik daripada zaman baheula. lebih tebal, lebih kuat kemusyrikannya dibanding zaman dahulu di zaman Nabi. Kenapa? Karena orang musyrik zaman baheula, zaman dahulu, hanya melakukan kemusyrikan pada saat senang, lapang, gembira, bahagia. Mereka nyembah ke berhala, nyuguh, memberikan sesajian ke berhala, ke ruh-ruh orang yang sudah mati, kayak gitu. Tapi pas ditimpa musibah yang mengancam nyawa, mereka tinggalkan semua sesembahan itu, hanya fokus beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu zaman baheula begitu tuh. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, lihat di antaranya surah Al-Ankabut 65. Allah menyatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka sedang naik perahu, kapal layar di lautan, ada gelombang atau tidak ada gelombang, mereka ikhlas beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Walaupun tidak ada gelombang, orang yang sedang ada di tengah lautan teh empot-empotan, kemana-mana lautan. Ngeri, takut apa? Tenggelam. Takut ada ombak. Takut ada badai. Takut hujan, angin, dor-dar, gelap. Apalagi kalau ada gelombang. Fa'idha wa'idha ghasyiyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka diterjang oleh gelombang yang ganas, seperti gunung, gelombang di lautan, ombak di lautan ketika ada badai, itu jauh lebih besar daripada perahu. Bisa sebesar gunung. Gunung Selacau tinggal itu. Eta Gunung Selacau teh kecil bukit. Ini mah siga tangkuban perahu. Coba bayangkan gelombangnya segede itu. Bisa hancur itu kapal. Jangankan perahu zaman dahulu yang hanya terbuat dari kayu, dari layar gitunya. Kapal laut zaman sekarang juga yang canggih, yang hebat. Seperti pernah dengar Titanic. Titanic itu perahu besar dengan teknologi yang canggih. Sampai yang membuatnya si pembuatnya sombongnya luar biasa. Dia menyatakan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal saya. Senang gitu ta. Nah, ari jeger teh nabrak karang, kelep. Dikelep ta. Sama rukna kekuasaan Allah teh gimana gitu. Itu Titanic yang besar dengan teknologi yang canggih tenggelam. Apalagi zaman dahulu tidak sebesar itu, hanya dengan kayu, tidak ada teknologi, bisa tenggelam. Jadi nyawa terancam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah secara ikhlas. Dengan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ditinggalkanlah sesembahan mereka. Tidak disebut lagi, tidak dimintai lagi dengan doa. Enggak berdoanya kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nyawanya terancam. Mereka bertauhid hanya ketika itu. Ternyata doanya dikabul. Diselamatkan oleh Allah kembali ke daratan. Apa yang terjadi? Setelah di daratan mah musyrik lagi. Bika sebelentah tuh. Allah menyatakan falamman najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka kembali ke daratan, mereka kembali kepada kemusyrikan. Kita aja umpamanya, kalau ada orang tetangga kawan, kalau mereka senang gitu, mereka tidak punya kesulitan ke kita, tidak jahat, jelek, ngomongin fitnah gitunya dan seterusnya. Pas ada kesulitan, nyamperin ke kita. Manawi, kita tak beri usap kita. Dia sangat bantos, abdi kan gitu. Minta tolong. Apa aja, beras, makanan, pakaian, atau uang gitu. Dak salira mah bager, berehan, baik, tukang nolong gitu ya. Tukang, apa namanya, meremaweh kepada manusia gitu, suka nulungan. Kita kasih apa yang mereka butuhkan. Setelah dikasih mau pulang, mitnah lagi ke kita, memusuhi lagi. Gimana perasaan kita? Dangkalnya kayak kesek lah. Bayangkan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Di daratan musyrik sampai ke lautan diancam nyawanya oleh gelombang dan musibah. Kepada Allah teh sampai berdoana khusyukna luar biasa. Di doanya dikabulkan ketika kembali ke daratan musyrik lagi. Jadi orang-orang musyrik zaman baheula mah, zaman dulu, hanya melakukan perbuatan syirik ketika senang. Ketika gembira, ketika berada dalam kelapangan, kebahagiaan. Tapi pas ditimpa musibah, kembali kepada Allah. Itu zaman baheula. Adapun orang musyrik sekarang, dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika diberikan kebahagiaan atau ditimpa musibah, anger musyrik. Ketika umpamanya ketika senang gembira sesajian gitunya susuguh keberhala aya nu najong oge ngamuk atuh sesajianna ditajong aya nu najong aya ngamuk mereka ketika ditimpa musibah tetep wah sesajianna kurang gede tetep ke lautan, dilarungkan tadi, dipalidkannya. Ke gunung, umpamanya gunung mulut, itu mungkin sesuguhannya kurang, nyuguh. Deh. Jadi dalam keadaan senang musyrik, dalam keadaan susah dan ditimpa musibah juga, meningkatkan kadar perbuatan syiriknya. Jadi lebih pekat, lebih kuat, lebih syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka dikatakan bahwa anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Syirik nate berbagai macam bentuk, lebih percaya ke dukun daripada kepada Allah, lebih percaya ke pawang hujan. Jeng agama nate Hindu deh. Kalau pawang hujan agamanya Hindu, mereka mintanya ke siapa? Berdoanya. Enggak mungkin kepada Allah. Tapi kepada siapa? Dewa Dewi. Jadi, ya jelaslah musyrik. Karena mintanya, ibadahnya, bergantungnya bukan kepada Allah. Nah yang kayak begitu dibayar ratusan juta. Barijeng nebeng karena kekuasaan Allah. Setelah setengah jam dijampe-jampe harupat, baru berhenti hujannya. Hebat. Padahal itu memang sudah habis hujannya di atasnya. Kan ada penjelasan dari BMKG. dipawangin atau tidak itu mah pasti berhenti. Kalau sudah habis mah debit air di atas pasti berhenti hujan. Tapi hebat tuh berhenti padahal setengah jam itu. Dipuji, dianggap sakti mandraguna. Padahal enggak, biarkan hujan. Kan kita kemarin sebelum maghrib hujannya. Apakah isya masih hujan? Tidak, sudah berhenti. Nah, eta teh kudukun kupawang? Enggak, itu mah habis we. Curah air di dalam, di atas sudah habis. Oleh karena itulah, maka banyak orang-orang zaman sekarang lebih percaya kepada kedustaan para dukun daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itu maka orang-orang musyrik zaman kini lebih pekat, lebih tebal, lebih kuat daripada orang-orang musyrik zaman baheula, karena orang-orang musyrik zaman baheula mah hanya melakukan syirik kepada Allah saat senang, lapang, gembira, bahagia. Adapun ketika ditimpa musibah, mereka hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang ada juga yang sebaliknya. Ketika dalam keadaan senang, lapang, tidak melakukan perbuatan syirik, baik beribadah, sholat. Tapi ketika ditimpa musibah, melakukan perbuatan syirik. Pas ada musibah mah, bukan mendekat kepada Allah, kadukun. Aya nu kitu? Aya. Ini anak sakit, ke dokter sudah, gak sembuh-sembuh juga. Ya mah kudu kadukun. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Ya. Tapi yang paling parah tadi, dalam keadaan senang dan susah, tetap mereka melakukan perbuatan syirik. Inilah empat kaidah di dalam memahami tauhid yang nanti secara rinci akan dijelaskan lebih detail, lebih rinci, lebih mendalam, poin per poin atau satu demi satu. Sebelum menjelaskan empat kaidah yang tadi disebutkan, muallif rahimahullahu taala memulai kajiannya ini dengan doa. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab Al-Qawaidul Arba. As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim, aku meminta kepada Allah yang mulia, pemilik arsh yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar dia mencintai kalian baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga dia Allah memberikan barokah kepada kalian dimanapun kalian berada. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adzaba istaghfara. Dan semoga Allah menjadikan kalian termasuk orang yang bila diberi bersyukur, bila diuji bersabar, dan bila terjerumus ke dalam dosa istighfar. Karena tiga hal ini merupakan sumber kebahagiaan hidup bagi manusia. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh pengarang ini untuk para pembaca. Ketika menjelaskan isi doa ini, para ulama di antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala Beliau menyatakan fal muallif rahimahullah yajma'u fi muqaddimatihi hadhihi bainal ifadah wa bainad du'a lil talib wa hadha minan nushi. Muallif yaitu pengarang di muqaddimahnya ini menyatukan dua hal. Pertama ifadah, kedua doa bagi orang yang membaca. Ifadah itu memberi ilmu, memberi penjelasan, memberi pencerahan, dan doa kepada pembaca, atau kalau ini dibahas, doa kepada para pembahas, doa untuk para pendengar. Dan ini termasuk an-nushu. An-nushu itu bahasa kitanya nasihat. Kita kan sudah jelaskan pekan yang lalu itu di Masjid Al-Irsyad Kota Baru, Parahyangan Padalarang. Hadis ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Apa nasihat untuk Allah? Nasihat di sini bukan papatah. Bukan wejangan maknya Allah di papatahannya. Tapi nasihat ini adalah badlul ma'ruf lil mansuhi lahu. Melakukan kebaikan kepada pihak lain. Ini berarti memberi nasihat. Makna memberi nasihat adalah memberi kebaikan atau melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan yang diberikan kepada orang lain adalah wejangan. Nih, saya akan memberi wejangan, berarti disebut memberi nasihat. Tapi bukan hanya wejangan, melakukan kebaikan apapun bentuknya itu nasihat. Termasuk di sini mendoakan orang lain. Mendoakan kebaikan bagi orang lain sama dengan memberi nasihat. Makanya dikatakan wa hadza minan nushi. Ini termasuk bentuk nasihat. Sebab arti nasihat memberi kebaikan kepada pihak lain. Agama ini nasihat bagi Allah, artinya agama ini harus diwujudkan dalam bentuk kita melakukan kebaikan kepada Allah. Bagaimana kebaikan kepada Allah? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Lo emang minta melakukan kebaikan? Iya, kepada Allah mah. Allah suka kalau diminta, benci kalau tidak diminta. Itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim begitu tuh. Ar-Rahman idza utiya ahabba wa idza lam idza suila a'ta wa idza lam yus'al ghadiba. Ar-Rahman artinya sifat yang apabila diminta ngasih. Ar-Rahim adalah sifat yang bila kita tidak minta murka. Jadi sifat Allah mak itu beda dengan manusia. Kalau manusia diminta, suka atau tidak? Nu bager mah suka, alhamdulillah. Aya apa namanya? Kesempatan untuk infak sedekah. Ada orang yang sangat butuh dikasih. Ada masjid lagi dibangun, minta alhamdulillah. Ini ceng-celengan untuk di akhirat. Gitu. Tapi kalau tiap hari minta, minta terus keuhnya. Jengkel. Nah, itu manusia. Jadi kalau meminta kepada manusia belum tentu dianggap kebaikan. Tapi kalau mintanya kepada Allah pasti baik. Allah suka, Allah senang. Bahkan bila tidak diminta, Allah murka. Ini salah satu wujudnya adalah bila seorang muslim hamba Allah diberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kelapangan. Aduh, punten, aya jeda heulanya. Silakan ke operator M6 jeda dulu ya. Nanti setelah jeda kita lanjut sebentar. Mangga. Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling, tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum. Kita kembali ke Masjid Umar bin Khattab untuk mendengarkan atau melanjutkan kajian yang bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Dan kepada Ustaz kami persilahkan. Iya. Kita langsung masuk ke tanya jawab aja karena terbatasnya waktu. Apabila di kalangan jamaah ikhwan ataupun akhwat ada pertanyaan, dipersilakan untuk diajukan. Mangga bapak-bapak, ada yang mau nanya atau ibu-ibu di belakang? Kalau tidak ada, kita akan serahkan ke pendengar dan pemirsa. Muzain di studio, dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk dibacakan atau telepon. Silakan. Nah, Ustaz, kami persilakan kepada para pendengar dan juga para pemirsa yang akan bertanya, kami bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811-227-1476. Kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu. Sebentar Ustaz, ada pertanyaan melalui pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari salah seorang pendengar. Saya diundang ke pesta pernikahan saudara yang di dalamnya ada musik dan bercampur baur laki-laki dan wanita. Dan pada hari yang sama juga saya diajak saudara yang lain untuk pergi ke tempat wisata air panas yang di dalamnya juga ada musik dan bercampur baur laki-laki dan wanita. Pertanyaan pertama, apakah sama-sama berdosa antara pesta pernikahan yang ada musik dan bercampur baur laki-laki dan wanita dengan lem tempat wisata air panas yang di dalamnya juga terdapat musik campur baur laki-laki dan wanita, bahkan banyak yang auratnya kelihatan? Pertanyaan yang kedua, manakah kiranya kalau saya harus memilih untuk mendatangi? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fik. Kalau ada suatu tempat yang memang tempat itu harus kita kunjungi untuk sebuah keperluan, seperti mall untuk berbelanja atau supermarket atau toko, ya. Kemudian di sana di setel musik ada percampur bauran antara laki dan perempuan, antara ikhtilat. Ada ikhtilat antara laki dan perempuan, dan itu di luar wewenang kita, di luar kekuasaan kita. Enggak mungkin kita mengatur itu kemudian mengusulkan matikan musiknya atau ke pasar berdesak-desakan laki perempuan. Maka boleh, karena itu mah di luar wewenang kita dan kita tidak bisa menghindarinya, sementara kita harus ke sana untuk membeli sesuatu yang memang kita perlukan. Atau kita naik bus, kereta, angkot, atau kendaraan umum lain, di sana ada musik disetel. Kita enggak bisa protes. Jangankan musik, umpah di kereta atau di bus kadang ada video. Disetel lagu dengan penyanyi wanita yang erotis dengan pakaian yang minim. Gitu ya. Itu di luar wewenang kita. Kita protes, yang lain protes. Parumuan, tek di parumuan. Yang lain, setel, kan gitu. Kita gak bisa apa-apa. Tapi kita harus naik bis itu. Gak bisa pindah-pindah gitu deh. Ya, semua bus ada. Kan kalau keluar kota, busnya bus eksekutif atau kereta eksekutif, ada hiburan dalam bentuk video. Kecuali di pesawat. Kalau di pesawat mah masing-masing orang satu TV satu orang. Bisa dimatikan? Bisa. Yang lain nyetel sendiri-sendiri ya silakan. Kalau kita ya pareman atau nyetel murotal, bisa dipilih, ada menu di sana. Gitu ya. Ini kalau pesawat besar ke luar negeri. Kalau pesawat domestik mah tidak ada. Kalau mau haji umroh ya setiap ini ada TV. Nah itu bisa kita setel masing-masing. Bisa kita padamkan. Ya. Jadi itu kalau tempat tersebut di luar wewenang kita, tempat umum. Tapi kita harus mendatanginya untuk keperluan. Kadang di apotek kita perlu obat. Ya, di apotek ada TV? Ada. Di dokter ada TV? Ada. Leheng nu distelna ceramah siga kieu. Ini yang distelnya musik yang erotis dengan penyanyi yang seksi. Ya, kita jangan nikmati. Kita jangan apa? Jangan dengar. Ya didengar pasti kedengaran ya. Tapi oleh menikmati sampai unggut-unggutan gitu. Mengpeng darurat. Terus dinikmati, gak boleh. Pernah kan viral para santri penghafal Al-Quran divaksin, prung di tempat vaksin di setel naon musik. Apa yang terjadi? Para santri nutup semuanya, dicela. Ya yang mencela setan ya, temennya. Atau baladna setan. Ya wajar dicela. Kalau yang mencelaknya, kalau umpamanya orang yang suka musik, orang yang jauh dari agama, pasti mencelak para kiai, para ustadz, para santri. Wajar, normal. Kalau orang yang kayak gitu mau muji, waduh hebat itu para santri, saroleh sampai gak mau dengar masjid, justru tanda tanya, makanya setan tobat. Wajar ya, normal. Para santri yang dicelak, tegar tetap, ini perjuangan ya. Jadi kalau tempatnya umum seperti itu dan kita harus mendatanginya, maka tidak apa-apa. Nah sekarang kalau tempat itu umum di luar wewenang kita, tapi kita tidak darurat untuk mendatanginya. Seperti pesta pernikahan, ada musik, ada nyanyian, ada percampur bauran. Kalau kita tidak datang, bubar enggak itu acara? Enggak. Kekitanya madarat enggak? Enggak. Enggak enak ke yang apa? Ke yang ngundangnya, enak-enak saja. Betapa banyak kalau saya umpamanya diundang oleh kawan dekat, sahabat, tapi enggak bisa datang karena ada uzur, mereka enggak sakit-sakit hati amat. Oh iya, enggak apa-apa, doa nahungkul. Apalagi umpa kita titip amplopnya. Senang, yang penting kan mereka mah amplop, nanya bukan kehadirannya. Kalau amplopnya datang orang yang enggak hadir, alhamdulillah tuh. Si jatah makanannya utuh. Amplopnya masuk, nggak masalah, ya. Ah, termasuk umpamanya tempat wisata, apakah wisata harus ke tempat itu? Tidak, banyak alternatif tempat wisata. Jadi kalau di tempat wisata tersebut ada sesuatu maksiat yang sebenarnya bisa kita hindarkan, maka hindarkan. Kecuali ini, kalau memang kita tidak bisa hindarkan, umpama kita punya penyakit kulit. Kata dokter ini bisa sembuh oleh air belerang yang langsung keluar dari gunung. Seperti di Ciater gitunya. Seperti di mana? Kawah Putih atau teh? Pangalengan? Saya belum pernah. Kalau ke Ciater pernah. Nah, di sana bisa sembuh. Gak ada yang lain. Ada, tapi ini yang lebih ampuh. Maka boleh ke sana. Pilih tempat yang tidak ada percampur bauran, tidak ada aurat wanita. Dipilih. Ada? Ada. Bisa? Bisa. Yang tertutup juga ada. Bayarnya lebih mahal, gak apa-apa. Gak masalah. Jadi di Ciater itu ada kamar-kamar tuh. Kita bisa berendam di sana sendiri gitu. Maksimal 10 atau 15 menit. Sebab bau belerangnya itu bisa membuat pusing, bisa pingsan kalau terlalu lama. Dan gak bagus untuk pernafasan. Tapi airnya bagus untuk kulit kita. Nah, sehingga gitu. Setelah 15 menit ya udah keluar. Mungkin nanti di jalan melewati kolam-kolam yang banyak yang berendam. Ya udah peureum we atuh. Atau jangan ditatap, lihat ke depan. Jadi kalau harus ke sana boleh, dengan tetap bisa berupaya. Di sana ada musik? Iya, ada musik. Ya sudah, itu mah di luar wewenang kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang dengan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya udah. Kita tidak bisa umpah ke supermarket ada musik, ke manajernya tolong matikan. Kalau enggak saya balik lagi, gitu. Kata manajernya, jung aja balik lagi. Kan pengunjung banyak, ada ratusan. Paling gitu ya. Terus saja, gak apa-apa. Nah, kalau harus memilih, mending ke mana? Mending ke pesta pernikahan, mending ke tempat wisata. Cari alternatif lain, pilihan lain, apa hanya dua itu? Tidak selalu tempat wisata itu ada aurat. Ada musik, ya. Banyak alternatif. Dan kalau toh umpamanya tidak berlibur ke tempat wisata, apa mati kita? Apa sakit kita? Apa madarat kepada kita? Tidak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada jamaah yang mau nanya di sini? Ibu-ibu di belakang mungkin sudah kepikiran. Kalau enggak ada, kembali ke pendengar Mangga Muzain ke studio. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Ibnu dari di Tangguban Parahu. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya ruwatan atau sedekah bumi? Di sana ada potong kambing, tapi kepala kambingnya dikubur. Seperti halnya di Jawa, sedekah laut, ada kepala sapi dilarung ke laut. Taib, barakallahu fiik. Kalau menyembelih sapi, kambing, atau apapun, ayam, dalam rangka melakukan pengorbanan untuk selain Allah, maka itu syirik. Karena menyembelih ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku. Hidup matiku hanya untuk Allah. Jadi menyembelih dengan sholat ini oleh Allah disandingkan dalam ayat ini. Juga dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Allah dan menyembelih juga untuk Allah. Jadi menyembelih itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali karena Allah. Kalau menyembelih dalam rangka melakukan ritual untuk selain Allah, pengorbanan untuk selain Allah, persembahan untuk ruh leluhur atau jin yang menguasai daerah situ, ditanam kepala binatang yang sudah disembelih itu, maka itu syirik dan terancam dengan neraka. Jangankan itu, kata Nabi SAW, beliau menyatakan bahwa ada orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Bukan kambing, bukan sapi, bukan ayam, lalat, bayangkan. Para sahabat bertanya, kaifa dzalik, bagaimana mungkin, bagaimana itu terjadi? Seseorang masuk surga atau neraka karena seekor lalat. Oleh Nabi dijelaskan ada satu kaum memiliki berhala. Siapapun orang yang lewat ke sana dicegat dan baru diizinkan lewat kalau mempersembahkan sesuatu terlebih dahulu kepada berhala. Datang seseorang lewat, dicegat, qarib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Dia menyatakan, saya tidak punya apapun untuk dipersembahkan. Qarib walau bidzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Lalat mah gratis ya. Akhirnya dia tangkap lalat, lalu dia persembahkan kepada berhala ini. Maka dibiarkan lewat, fadakhalan nar, orang ini masuk neraka. Karena berkorban untuk berhala dengan seekor lalat. Datang lagi orang lain, dicegat, qarib walau bidzubab, berkurban kamu walaupun hanya dengan seekor lalat. Dia menyatakan, la uqarribu syai'a illa lillah, saya tidak akan berkorban apapun kecuali hanya untuk Allah. Dibunuhlah orang itu, mati, dia masuk surga karena mempertahankan tauhid. Ingat, jadi pengorbanan, jangankan dengan sapi, kambing, kerbau, ayam, dengan seekor lalat yang tak berharga aja, ini menjadi penyebab orang itu masuk neraka dan mati dalam keadaan musyrik. Jadi bukan nilai pengorbanannya. Lalat kan gak ada nilai. Tapi apa? Perbuatan atau semangat mau memberikan pengorbanan untuk berhala. Bayangkan kalau yang disembelih, dikorbankan itu, dipersembahkan itu untuk selain Allah itu sapi, kambing, kebo, ayam, atau yang lain-lainnya, termasuk sesajian dalam bentuk makanan, telur, gula batu, bunga, surutu, naon deui tahnya. Itu pengorbanan untuk persembahan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh yang seperti itu ya. Dan itu termasuk syirik ya, karena melakukan ibadah kepada selain Allah dan ibadahnya dalam bentuk menyembelih seekor binatang. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui Muzain, terakhir ya. Naam Ustaz. Ada dari Deni di Depok. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya membaca merek sarung yang posisinya terdapat di arah pandangan sujud kita saat sholat bagi pemakai dan kita yang melihatnya? Syukran barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ketika sholat berjamaah, orang di depan kita ada yang pakai sarung. Di sarungnya ada apanya? Ada tulisannya. Kadang-kadang ada orang pakai jaket, pakai kaos, di punggungnya, ya. Di punggungnya ada bacaan. Bikin penasaran orang di belakangnya enggak? Iya, baca enggak? Ya. Walaupun tahu itu di luar sholat sudah kebaca. Tapi dari dalam sholat mah atuh penasaran red deui kalau dibaca. Kadang merek cat, kadang dealer motor atau dealer mobil, dibaca wenya. Termasuk orang di depan kita pakai sarung. Kadang-kadang ditatap motif sarungnya. Naon itu motif teh? Gambar orang, gambar pohon, gambar bunga atau wah ya bacaan. Bacaannya kecil di itu sampai memicingkan. Nah, memicingkan naon? Ya memicingkan ini untuk sekedar membaca apa. Kadang-kadang telak-telak lagi sholat padahal. Ada yang seperti itu? Ada. Gimana hukumnya? Ya tidak boleh karena mengganggu. Batal enggak sholatnya? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah. Tapi merusak nilai sholat, pahala sholat. Karena merusak kekhusyuan. Makanya kalau bisa ke masjid pakai pakaian yang polos ke atas ataupun ke bawah. Jangan ada tulisan, kalau bisa jangan ada corak. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suatu saat diberi kain oleh seorang sahabat namanya Abu Jahm. Kainnya bagus. Ada dua jenis kain. Kain yang itu yang bagus dan satu lagi yang kasar. Kalau yang kasar polos tapi ada garis-garis hitam. Kalau yang bagus, lembut, ada corak-corak bunga-bunga pohon. Oleh Aisyah digantung, dijadikan gording. Apa yang terjadi? Beliau berkata kepada Aisyah, amiti anni hadha, liannaha aradat alaya fi sholati. Singkirkan ini. Karena sungguhnya gambar-gambarnya itu selalu terbayang olehku di dalam sholatku. Disuruh disingkirkan. Lalu suruh Abu Jahm membawa, mengambil kembali ini, tukar dengan namanya anjabayah. Kain yang kasar tadi. Lebih baik kasar, kain yang kasar tapi polos. Daripada yang bagus tapi ada motif-motifnya. Nah, motif-motif yang gambarnya bukan makhluk hidup tidak haram. Boleh. Tapi Nabi SAW merasa terganggu dengan itu. Bayangkan, selevel Nabi yang kekhusyuannya tidak perlu diragukan, beliau tidak mau ada sesuatu yang mengganggu dalam sholatnya walaupun hanya corak. Dan coraknya itu tidak terlihat waktu sujud, enggak, waktu sholat, enggak, karena gording. Tapi di luar sholat, dilihat, oh bagus. Kebayang terus dalam sholat. Disuruh singkirkan. Jangan lagi dipasang. Bayangkan, Nabi SAW demikian. Apalagi kita, eker kita, sholat tanpa gangguan oge susah. Susah khusyuk, kata mah ada gangguan. Singkirkan semua gambar atau corak atau tulisan di areal sholat kita. Pakaian ataupun sajadah. Makanya kan sajadah atau karpet di masjid kita ini bagus apa saya ini? Bagus dan saya artinya. Ada yang berani mengatakan ini karpet jelek. Mungkin ada orang lain. Tapi ya saya Pak Topik ya, saya karpet. Saya ya. Gak ada gambarnya kan? Polos. Warna merah menyala sama, naon itu koneng naon? Koneng. Ya hanut. Ya empuk. Ya awal mah wangi. Enak. Masih wangi intinya. Gak ada gambarnya. Bisa khusyuk? Ente. Cacak tidak ada gambarnya. Apalagi kalau ada gambarnya. Ada gambar Ka'bah. Ya. Ada sajadah gambar Ka'bah atau masjid? Ada. atau kadang ada gambar onta. Pokoknya suasana padang pasir. Dah tuh kalau gambar sajadah Ka'bah, begitu takbir Allahu Akbar ningali Ka'bah, kabayang kalau kita pernah umroh dan haji imannya, itu Hajar Aswad tuh juruna didinya. Ini makam Ibrahim, itu Hijr Ismail. Tuh dulu saya tawaf tak ada nyata. Tempat saya belah dia. Jadi nyata es umur zam-zam. Akhirnya selama sholat ngabayangkan waktu umroh, waktu haji. Pak Taufik sok itu. Jadi sebaiknya tidak. Tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Tapi nilai dari sholatnya rusak karena merusak kekhusyuan. Jangan sampai ngomong, ah nu khusyu mah dak. Kalau sanajan ada gangguan oge okay, tetap bakal khusyu. Anu tara khusyu mah diganggu henteu oge okay. Tetap itu khusus, jangan ngomong begitu. Tapi ngomongnya begini, ya. Tidak ada gangguan saya khusus, apalagi ada gangguan. Tapi kalau tidak ada gangguan, kadar kekhusyuannya lebih besar daripada kalau ada gangguan. Kalau enggak ada gangguan mah khusyuknya bisa 30%. Kalau ada gangguan mah cuma 5%. Mending mana? Mending 30%. Ya, berdasarkan hal itu maka sebaiknya dihindarkan ke masjid memakai pakaian yang bisa mengganggu orang lain, baik bercorak, apalagi ada tulisan, apalagi ada gambar. Nah, yang paling parah coba perhatikan kalau mau membeli kain sarungnya, sebaiknya kain sarung kotak-kotak atau polos, ada kan yang polos atau polkadot. Ayah nu polkadot, itu pun kadang penasaran dihitung lingkaran 1, 2, 3. Hindarkan, ada kadang-kadang sarung yang gambar binatang atau gambar bebegig, saya pernah lihat tuh, atau gambar setan, itu sengaja produsernya tuh, produsennya pembuatnya itu mungkin sengaja, ya, maka itu bisa menyebabkan malaikat menyingkir, malaikat rahmat. Gak boleh kalau ada gambar-gambar makhluk hidup seperti itu, ya. Demikian wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di Senin yang akan datang, sudah Ramadan ya. Insyaallah setiap Ramadan, setiap subuh ada kajian seperti ini. Kalau sayanya ada, kalau sayanya enggak ada mah libur hela Zoom tuh biasanya. Insyaallah untuk Ramadan kita tetap ada kajian setiap ba'da subuh dan dipersilakan hadir untuk istifadah atau mengambil faedah dari kajian di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.